di keheningan malam, aku duduk sendiri, terbayang di lamunan peristiwa satu kaki ku berjalan, namun hatiku bahagia, bangsa dan negeri bebas merdeka. Di keheningan malam, aku duduk sendiri, terbayang di lamunan peristiwa penuh semangat berjuang demi mencapai tujuan kemerdekaan Nusa dan bangsa. Walaupun kini hanya dengan satu kaki ku berjalan, namun hatiku bahagia, bangsa dan negeri bebas merdeka.